mengajarkan sebuah kebaikan di rumah-rumah kaum muslimin. Lingkup yang kecil dari tatanan sebuah masyarakat. Banyak yang kita petik dari fawaid, faedah-faedah dalam hadis ini. Yang mana kebaikan sebuah masyarakat itu diawali dari kebaikan sebuah keluarga. Karena masyarakat itu terbentuk dari kumpulan keluarga. Jika setiap keluarga diajarkan di tengah-tengah mereka adab, akhlak, al-karimah yang mulia, maka akan terbentuk sebuah masyarakat yang madani, yang baik. Jadi jangan kita berangan-angan masyarakat akan baik kalau keluarga tidak baik. Jadi keluarga itu miniatur sebuah negara. Jika individu keluarga tadi mengenal adab-adab yang baik di dalam keluarga mereka, tentunya mereka akan lebih mampu untuk beradab di luar rumah dan keluarga mereka. Ini diantara sempurnanya Islam, rahmahnya dinul Islam terhadap individu kaum muslimin. Sebelum memikirkan hal-hal yang besar, memikirkan hal-hal yang kecil. Karena gunung terbentuk dari kumpulan kerikil. Baik. Dan ini diantara nasihat yang sangat mulia dari Nabi alaihi salatu wassalam, dianjurkan kepada setiap abna'ul muslimin, anak-anak kaum muslimin. Wa minhum nahnu, dan diantara anak-anak kaum muslimin adalah kita. Tidak hanya kita menuntut anak kita untuk berbuat baik kepada diri kita, tetapi juga diri kita harus berbuat baik kepada orang tua kita. Dan sudah panjang lebar kita sampaikan pada pertemuan yang lalu pula bahwasanya taat kepada kedua orang tua itu muqayyad, terbatasi pada perkara-perkara yang ma'ruf. Taat kepada kedua orang tua terbatasi pada perkara-perkara yang ma'ruf. Dan tidak ada ketaatan pada mereka pada perkara-perkara yang mungkar. Tidak ada alasan taat kepada orang tua jika perkara tadi adalah perkara yang mungkar. Hal ini pun berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika keduanya tadi memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku, kata Allah, jika kedua orang tuamu memaksa dirimu untuk berbuat syirik kepadaku, kata Allah, ma laisa laka bihi ilmun, yang engkau tidak ada ilmu padanya, maka jangan engkau taati keduanya, tetapi tetap engkau pergauli mereka di dunia ini dengan ma'ruf. Ya. Jadi sejelek-jeleknya orang tua kita, musyrik, kafir misalkan, tetap hak kita sebagai anak adalah berbuat baik kepada mereka. Bukan kemudian kalau orang tua kita misal Nasrani atau Yahudi atau kafir yang tidak punya agama, kemudian kita boleh untuk kurang ajar kepada mereka. Tidak. Hak mereka sebagai kedua orang tua tetap harus kita tunaikan. Apa? Bakti kita kepada mereka. Sebagaimana hal ini ada hadis yang datang yang bisa kita jadikan sebagai ibroh pelajaran. Dari sahabiyah yang datang meminta fatwa kepada Nabi alaihi salatu wasalam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ummi musyrikah." Wahai Rasul, aku punya seorang ibu dan dia masih musyrik. Dia belum masuk Islam dan dia masih mengerjakan perbuatan-perbuatan syirik. Afa asillu ummi? Bolehkah aku tetap nyambung silaturahim dengan ibuku? Fatimah, bukan Fatina, Fatimah binti Muhammad, anaknya Rasul, bukan, tapi Fatimah yang lain, datang kepada Rasulullah bertanya bahwa ibunya masih musyrik. Suatu hari ibunya datang ke rumahnya menjenguk anaknya. Fatimah karena merasa beda agama dengan ibunya dan khawatir akan menyelisihi agama jika dia berbuat baik pada ibunya yang masih musyrik ini, datang kepada Nabi, apa yang harus dia perbuat? Bolehkah dia tetap menyambung silaturahim, menyambung tali nasabnya dengan ibunya? Maka Rasul menjawab, "Na'am, sil ummak, sambunglah silaturahimmu kepada ibumu. Tetap engkau berbuat baik kepada mereka." Karena bagaimanapun Islam itu mengajarkan sebuah kebaikan. Ini Islam. Jadi kaum muslimin dituntut untuk betul-betul mengenal dengan baik apa yang menjadi aturan-aturan agamanya. Penting ya ikhwah. Kenapa demikian? Karena mayoritas kaum muslimin pada zaman kita ini tidak kenal agama, sebatas sampulnya. Ya, sebatas sampul. Jadi kenal sampulnya tapi enggak tahu isinya apa. Dan ini sudah isyarat dari Nabi alaihi salatu wasalam, Islam nanti di akhir zaman akan dipelajari seperti jahitan-jahitan baju. Ya, sekedar tampak luar tapi enggak terlihat dari dalam, atau dalamnya semrawut. Enggak tahu Islam kecuali sampul. Ya. Maka jangan sampai kita bermalas-malasan menghadiri majelisul ilmi, apalagi kalau itu membahas perkara-perkara yang mulia. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menghasung kepada setiap thalabatul ilmi, "La taqsul hudur majelisul ilmi." Jangan engkau bermalas-malasan menghadiri majelis ilmu. Kenapa? Bisa jadi majelis ilmu yang kamu datangi tadi ada satu atau dua faedah yang bisa membuatmu istiqomah. Nah, ada satu dua faedah yang bisa mengokohkan dirimu dalam agama ini, atau membuka sebuah pintu ilmu yang sebelumnya tertutup untukmu. Jadi majelis ilmu itu adalah taman-taman surga di dunia ini. Ya, majelis ilmu itu taman-taman surga di dunia ini. Nah, dan di antara penguat hadis ini secara makna adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana beliau nukilkan dalam syarahnya di sini. Qultu, kata beliau di sini syarah, yaitu penjelas dari kitab yang kita baca ini, Bulughul Maram, Al-Imam As-San'ani, membawakan sebuah ayat, wa ilaihil isyarah biqaulihi ta'ala, dan kepada itu semuanya ada isyarat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa mithluha hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang telah mengandung, yang telah mengandungnya ibunya dengan susah payah, dan juga melahirkan dirinya pun dengan susah payah. Demikian pula semakna ayat ini, ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, hari demi hari bertambah kepayahan tersebut. Ini syarat. Qala, kita bacakan apa yang disampaikan. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah, berkata Qadhi al-Iyad, dhahab al-jumhur ila anna al-umma tufaddilu ala al-ab fil bir. Jumhur berpendapat ibu itu dilebihkan dalam berbuat baik dari bapak. Ibu dilebihkan dalam berbuat baik dari bapak. Wa naqala al-Harith al-Muhasibi al-ijma' ala hadha. Dan ulama yang lain, al-Harith al-Muhasibi, menukilkan sebuah kesepakatan ijma' tentang ini, bahwasanya ibu itu dilebihkan dari bapak. Wa ikhtalafu fil akh wal jadd man ahaqqu bi birrihi min huma. Kemudian para ulama berselisih siapa yang lebih berhak untuk di pergauli dengan baik, saudara atau kakek. Jika kita punya kakek, kita juga punya saudara-saudara. Siapa yang lebih utama untuk dipergauli dengan baik? Bukan kemudian yang lainnya ditelantarkan, bukan, tetapi siapa yang lebih utama? Tetap semuanya dipergauli dengan baik, tetapi siapa yang lebih diutamakan? Faqala al-qadhi, berkata beliau Qadhi Iyad, al-akthar al-jadd wa jazima bihi asy-Syafi'iyah. Pendapat mayoritas adalah kakek. Pendapat ini dikuatkan pula oleh ulama Syafi'iyah. Wa yuqaddamu man adla bisababain ala man adla bisababin. Mendahulukan seseorang yang dia dikaitkan karena sebab dia dengan dua arah, dibanding dengan seseorang yang mengaitkan dia dari satu arah. Ini beliau sudah bicara nanti seputar waris. Ya, seputar waris. Kenapa didahulukan kakek? Karena kakek itu nyambung kepada kita dua arah. Tapi kalau saudara, nyambung dari satu arah saja. Jadi arah bapak. Tsummal qarabah, kemudian baru kerabat yang lain. Min dawil arham, dari kerabat-kerabat kita. Wa yuqaddamu minhum al-maharim ala man laisa bi mahram. Kemudian tertibnya dari keluarga yang berhak untuk kita perbuat baik dari mereka adalah keluarga yang masih ada ikatan mahram dengan kita. Didahulukan mereka dibanding dengan keluarga yang mereka bukan mahram. Ini juga ilmu yang mudah tetapi jarang dimiliki, tentang seputar ilmu maharim. Siapa di antara wanita keluarga kita yang masih mahram, dan siapa pula keluarga kita wanita yang mereka bukan mahram. Ini ada pelajaran khusus. Mahram itu siapa? Mahram itu adalah wanita yang tidak halal untuk dinikahi selama-lamanya. Nah, adapun wanita yang dia itu halal untuk dinikahi walaupun masih kerabat, maka dia bukan mahram. Mahram itu seorang wanita yang haram untuk dinikahi selama-lamanya. Ada keluarga juga, ikatan sambung-menyambung, tapi dia bukan mahram, boleh untuk dinikahi. Siapa contohnya? Seperti anak paman. Kalau kita berarti sepupu ya, itu boleh untuk dinikahi. Ini yang enggak dimiliki dan belum dimiliki oleh budaya bangsa kita. Anak paman atau anak padi itu boleh dinikahi, dan itu bukan mahram kita walaupun dari sisi keluarga kita, tetapi bukan mahram. Artinya apa? Boleh dinikahi. Kalau di kalangan bangsa Arab itu biasa, menikah dengan anak paman itu biasa, menikah dengan anaknya padi itu biasa. Kita luar biasa, belum biasa, aib. Masa nikah dengan saudara sendiri? Iya, walaupun saudara, kalau bukan mahram secara agama boleh. Tapi kalau di kita belum biasa, masih luar biasa, masih dianggap sebagai aib. Jadi misal kakek punya dua anak, bapak kita dengan kakaknya. Bapak kita punya anak kita, kakaknya punya anak perempuan. Kita anaknya dia dengan kita boleh nikah. Sepupu kan? Ini keluarga kita, tetapi bukan mahram. Baik. Dan anak yakin antum semuanya masih belum bisa bedakan mana mahram dan mana yang bukan mahram. Ini penting, padahal mudah ilmunya, tapi nah, karena jarang yang menyampaikan sehingga sulit. Kalau kita bahas mahram enggak cukup di sini, jadi kita neruskan saja pembahasan. Intinya kita kembali ke pembahasan. Nah, siapa keluarga yang berhak untuk kita perbuati baik dari tertibnya kan gitu? Ibu, bapak, kakek, kakak, kemudian guru kerabat yang lain. Ya. Yang mahram dulu baru kemudian yang bukan mahram. Seperti itu. Tsummal ashabat, tsummal musaharah, tsummal wala, tsummal jar. Kemudian asobat. Asobat itu istilah dalam fikih yang dia bukan ahli waris, tetapi dia dapat waris dari sisa jika ada. Ini asobah. Ini waris juga berat ilmunya, kebanyakan patah di tengah jalan. Padahal tidak ada ilmu yang susah ya ikhwah. Kalau kita sudah betul-betul niat. Ilmu mawarid, ilmu masalah seputar pembagian waris, itu sebagian jadi momok santri. Wah, ilmu yang... Tapi kalau sudah bismillah, mudah, tidak ada yang susah. Thummal musoharoh, musoharoh itu seperti kalau di kita bisan. Ya, jadi kita nikah dengan wanita, nah keluarganya ini nanti musoharoh namanya. Jadi bisan-bisan kita, ada yang mahram, ada yang bukan. Taib. Kemudian wala. Wala itu kalau di masa kita sudah tidak ada. Wala itu adalah budak yang pernah kita bebaskan. Itu wala. Kemudian tetangga. Ini tetangga juga mendapatkan perhatian khusus untuk kita perbuati dengan baik. Ya, istilah Jawanya diuwongke. Jadi kalau kita bergaul dengan masyarakat itu berusaha kita untuk menganggap mereka itu manusia gitu. Kalau kita warga baru ya permisi, Permisinya bagaimana? Ya, bukan dengan cara permisi-permisi. Istilahnya dalam bahasa kasarnya permisi ya, kayak apa sih? Ya, dengan ucapan, dengan kita mungkin memperkenalkan diri di hadapan mereka. Itu penting. Jangan sampai kita warga baru enggak ada permisi, enggak ada laporan ke RT, enggak ada wala syekh ke tetangga, enggak kenal tetangganya. Ya, enggak berbuat baik dengan tetangga. Ini penting. Nah, terkhusus mungkin kita yang tinggal-tinggal di petakan-petakan mungkin kan. Sama tetangga enggak kenal, yang punya kontrakan juga enggak kenal siapa. Ini penting, supel jadi orang itu. Ya, ini pengalaman penting. Misal kita lewat di situ, kita ini orang baru. Di situ lagi ibu-ibu sedang, ya biasalah ibu-ibu kampung nongkrong. Jangan buang muka, wah kita kan qadul basor, enggak boleh lihat ibu-ibu wanita. Ini maslahatnya besar. Ya, silahkan tegur sapa, assalamualaikum, permisi Bu. Senyum. Boleh. Jangan minggir-minggir lengos misalkan. Wah, kan kita harus qadul basor, kita harus nutup pandangan, enggak boleh mandang. Menurut antum mungkin bagus, tapi menurut mereka, ini orang songong banget sih. Kita ini enggak dianggap orang sama dia. Akhirnya kan gitu. Nah, jangan dibalik. Kalau di jalanan bebas kita mandang wanita, ini ada maslahat malah kita melengos. Nah, ini kan mudahnya. Kalau di jalan kita mandang wanita kan enggak ada maslahat sama sekali. Antum mau mandang mau enggak, mereka enggak pikirin. Justru kalau mandang ini orang mata keranjang. Nah, sekarang ya, ketika kita lewat ya di kontrakan kita atau di rumah kita ada ibu-ibu sedang berbincang-bincang, ya tatap, salam, maslahat. Ini sebuah kebaikan. Ya, jangan dibolak-balik yang kebaikan antum enggak mau diperhatikan, yang enggak baik malah dibiasakan. Ini penting. Jadi kata permisi ini kata yang sifatnya khusus juga bisa dikatakan umum. Ya, jangan sampai menempatkan sesuatu yang salah. Jangan main hakim sendiri dapat dalil. Ya, harus menundukkan pandangan. Waktu absorokum, tundukkan pandangan. Kita main hakim sendiri. Ya, kita tidak bisa menempatkan dalil dengan tempatnya, akhirnya jadi fitnah. Baik. Apakah tidak boleh mengucapkan salam kepada wanita? Ya, asalnya boleh, mereka muslim dan muslimah. Tetapi kalau misalkan memang ada mudharat, jangan. Misalkan kita ngontrak di petakan, yang punya rumah kontrakan di depan kita harus lewat, misalkan anak gadisnya yang sedang di luar rumah, ya jangan digodain assalamualaikum. Salah. Ini mudharat kalau kita salah. Kenapa? Dia belum bisa nilai kita. Kita enggak salam pun dia juga enggak akan suudzon. Ya. Kalau kita biasanya enggak salam, pas ketemu dia kok salam, ini malah heran, ini kenapa ya? Abi-abi ini kok kalau ketemu aku kok salam. Giliran ibunya lagi nongkrong sama tetangga yang lain, kita melengos, wah ada qadul basor, qadul basor. Antum ini salah kaprah kalau gitu caranya. Ya, antum salah menempatkan dalil. Maksud antum betul, ana acungi jempol, pengennya menempatkan dalil tapi salah. Ini yang penting ya untuk diperhatikan bersama-sama. Kenapa kita hidup di masyarakat? Mayoritas fitnah yang ada itu ini. Ya, kenapa? Ketika tidak mampu menempatkan dalil sesuai dengan tempatnya. Niat kita pengin sesuai dengan sunnah, tetapi ya kita harus juga apa? Berjalan di atas kaidah. Dalam syariat itu ada kaidah. Tidak semua sunnah harus kita kerjakan, tetapi ada kaidah. Apa kaidahnya? Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan itu lebih didahulukan dari sekedar mendapat maslahat. Kita mungkin tidak memandang mereka maslahat, tetapi menimbulkan mudarat yang besar. Nah, ini kita tahan dulu maslahat dalam rangka untuk mencegah kejelekan. Kita salam pada mereka. Taib. Seperti itu. Kenapa? Mereka tetangga kita. Dan tetangga ada hak untuk kita perbuati baik. Bahkan dikaitkan iman dengan perbuatan baik terhadap tetangga. Wallahi la yu'min, kata Rasulullah. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa? Man kana jaruhu ja'i wa huwa sab'an au kama Rasulullah. Barang siapa yang tetangganya kelaparan dan dia kenyang. Baik. Jadi kita pun juga harus pandai-pandai mengkondisikan kehidupan di kota. Kalau di desa, alhamdulillah kehidupan bertetangga ini kerasa sekali. Nyaman dalam bertetangga, kerasan, ya. Itu betul-betul kita rasakan kalau di kehidupan di desa. Dan itu sudah mulai terkikis ketika kehidupan kota sudah mulai menyebar. Ya, semua orang gaya hidupnya individualis, mementingkan sendiri-sendiri, mementingkan maslahat sendiri-sendiri, tidak ada kepedulian. Nah, ini yang seperti ini harus kita rubah. Kenapa? Karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Nah, jadi ketika kita dalam beragama ini, selain kita perbaiki hubungan kita kepada Allah, kita juga harus perbaiki hubungan kita kepada apa? Masyarakat. Apalagi tetangga. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tetangganya. Ya, jangan sama tetangga malah berantem. Jangan sama tetangga bersikap egois. Baik. Orang yang berilmu itu akan dirasakan kenyamanannya oleh orang-orang di sekelilingnya, dengan sikapnya, dengan hartanya, na'am, dengan akhlaknya. Nah, sebagaimana Nabi Isa alaihi salatu wassalam dijadikan keberkahan dimanapun beliau berada, keberkahan bagi manusia, keberkahan bagi hewan-hewan. Nah, seperti itulah hendaknya kita. Tetangga kita senang bertetangga dengan kita. Kenapa? Karena kita ramah. Ya tadi, permisi tadi. Karena orang itu kalau dianggap orang senang, ya. Kita kalau lagi duduk ada orang salam, gimana perasaan kita? Senang apa enggak senang? Senang kan, merasa diorangkan. Demikian juga orang kalau dia duduk kita lewat disalami, mereka juga senang. Kenapa? Diorangkan. Seperti kita senang kalau dilakukan seperti itu pada kita, mereka juga senang. Ya. Toi. Thumma asyara Ibnu Battal ila anna tartib haitsu la yumkin albir daf'ah wahid. Ibnu Battal termasuk alim, memberikan isyarat kepada tertib hal itu. Kenapa? Karena tidak mungkin seseorang berbuat baik sekali mencakup semua. Ya. Wa warada fi taqdimiz zauj ma akhrajahu Ahmad wa An-Nasa'i wa sahahahu Al-Hakim min hadithi Aisyah. Sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam ay an-nas a'zamu haqqan 'ala al-mar'ah qala zawjuha. Qultu fa 'ala ar-rajul qala ummu. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis yang lain sebuah faedah mendahulukan berbuat baik kepada suami, seperti yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i dan juga Hakim dari hadis Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin Aisyah. Beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi, siapakah manusia yang paling berhak untuk dipergauli dengan baik oleh seorang wanita? Rasul menjawab, suaminya. Khusus bagi gadis yang dia sudah menikah, maka suami yang lebih diutamakan dari kedua orang tuanya. Jika suami memerintah A, kemudian kedua orang tuanya memerintah B, yang kedua perintah ini sama-sama mubah, sama-sama perintah yang boleh-boleh saja, maka bagi si wanita ini perintah suami lebih diutamakan dari perintah kedua orang tua. Ini kalau bertabrakan perintah misalkan. Tapi kalau masih bisa dikerjakan semuanya, kerjakan. Perintah suami dulu kerjakan, baru kemudian perintah kedua orang tuanya. Ini hadisnya hadis khas, hadis yang mengkhususkan, khusus bagi wanita yang bersuami. Adapun umumnya tetap orang tua adalah orang yang paling utama untuk diperbuati baik oleh anak-anaknya. Tapi khusus bagi seorang wanita yang dia sudah bersuami, maka suami yang diutamakan. Ketaatan kepada suami lebih diutamakan dari ketaatan kepada orang tua. Ini bagi gadis yang sudah menikah. Baik. Kultu, kemudian aku katakan kembali kepada Rasul, kalau laki-laki bagaimana Rasul? Wahai suamiku, qala, maka Rasul menjawab, ummu, kalau seorang laki-laki ibunya. Jadi kalau ada suami diperintah istri, kemudian ibunya juga memerintah, yang sama-sama mubah, pada saat yang sama, maka perintah ibu lebih diutamakan, baru kemudian perintah istri. Loh, kok beda kalau perempuan harus ke suami, tapi kalau ya suami kok harus ke ibu? Iya, jelas beda. Nah, dari sisi tanggung jawab, seorang wanita yang sudah bersuami, tanggung jawab penuh di tangan suami. Adapun suami tetap, ya, ketika menikah, orang tuanya lebih diutamakan dari istri. Nah, dan ini sebenarnya juga nasihat bagi para istri, nasihat yang indah yang akan kembali kepada mereka. Tetapi sebagian istri tidak paham. Kenapa? Mereka tidak paham bahwasanya mereka juga nanti akan melahirkan dan dia juga akan punya anak. Bukankah dia senang kalau anaknya setelah menikah tetap masih taat sama dia? Nah, ini yang sebagian istri tidak sadar. Ketika suaminya taat kepada ibunya, cemburu, tidak suka. Padahal dia kan mau punya anak. Nanti kalau anaknya nikah, kemudian dia tidak taat sama dia, apakah dia tidak ya, sedih? Nah, itu harusnya yang harus dia pikirkan sebenarnya. Tapi yang seperti ini ya terkadang enggak terpikir oleh mereka para istri. Banyak istri itu tidak cocok dengan mertua perempuannya. Ini harus dinasihati dengan baik, dinasihati dengan akal. Coba kalau nanti kita punya anak laki-laki, anak laki-laki kita nikah dengan seorang ya gadis dan istrinya jadi istrinya, apakah kamu juga pengin dia membangkang sama kamu, dia taat sama istrinya? Enggak kan? Nah, demikian juga saya sebagai anak laki-laki tetap taat kepada ibunya. Sebagaimana engkau suka jika kita nanti punya anak laki-laki kita masih taat kepada kita, biasanya sadar. Ya, yang seperti ini biasanya apa? Tersadar dia. Nah, seperti ini biasanya juga dibutuhkan logika kita juga ketika nasihat itu, jangan hanya mengandalkan nafsu amarah tapi juga pakai logika. Nah, sehingga masuk ke dalam apa pikirannya, dia mikir, oh iya ya, seperti itu. Jadi kalau gadis ketaatannya pindah kepada suami, tetapi kalau suami laki-laki tetap didahulukan kedua orang tuanya. Jadi salah kalau ada seorang gadis diperintah sama orang tuanya, misalkan sementara suaminya melarang kemudian melanggar suami, salah. Loh, kita kan harus birrul walidain, iya secara umum, tetapi dalam masalahmu khusus tidak boleh taat kepada orang tua kalau suamimu melarang. Intinya bukan berarti kemudian suruh membangkang. Misal tadi bertabrakan antara larangan dan perintah orang tua pada perkara yang mubah, boleh-boleh saja. Contoh misal, suami bilang sama istrinya, tolong untuk minggu ini kamu jangan ziarah ke orang tua dulu, saya masih butuh ya untuk kamu tinggal di sini. Ini taat, harus. Kalau misalkan orang tuanya telepon, tolong kamu pulang dulu, bilang dengan baik-baik ya, suami ya menahan dulu untuk seminggu ini, insya Allah setelah seminggu ya saya ziarah ke tempat itu. Seperti itu ya, gak boleh. Nah, dengan hujah birrul walidain, seorang wanita yang sudah bersuami meninggalkan perintah suami dan mentaati kedua orang tua. Karena kendali dia sekarang sudah di tangan suami. Baik. Ini yang banyak juga dari kaum muslimah yang belum paham yang seperti ini. Kasihan mereka. Ya. Nah. Wala'alla mithla hadha makhsusun bima idza hasala tadarrur lil walidain fa innahu yuqaddam haqquhuma ala haqqiz zawj jam'an bainal ahadits. Tetapi sebagian para ulama, kata beliau As-Sunani, mengatakan hadis seperti ini dikhususkan jika memang terjadi adanya darurat untuk kedua orang tua. Maka jika demikian, hak mereka lebih didahulukan dari hak suami. Contoh tadi suami melarang dia untuk minggu ini tidak boleh ziarah ke orang tuanya karena masih ada urusan yang harus dia kerjakan di rumah untuk bantu suami. Tiba-tiba orang tuanya menghubunginya harus pulang karena sakit parah. Nah, ini kan doror kalau dia tidak pulang. Yang seperti ini harus pulang. Darurat masalahnya. Taib. Ini harus pulang. Ini kata beliau sebagai bentuk mengumpulkan dua hadis yang seakan-akan bertolak belakang. Rasul dalam hadis yang di muka harus taat kepada orang tua, tapi dalam hadis ini harus taat pada suami. Nah, seakan-akan apa, bertabrakan. Tapi digabungkan, jika memang orang tuanya butuh, betul-betul membutuhkan, butuhnya melebihi butuhnya suami terhadap dirinya, maka boleh untuk meminta apa, keringanan dari suaminya. Ini komunikasi memang butuh kuat dalam keluarga, itu penting sekali komunikasi. Ya. Baik. Jangan sampai gadis sudah berkeluarga tapi masih di rumahnya enggak ngurusin suami. Ya. Nah, suami memerintah justru malah dia bermaksiat. Ini bisa jadi karena dia bodoh, masih bodoh dengan hak-haknya, perlu dinasihati. Taib qala rahimahullahu taala wa an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna qal walladhi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi, muttafaqun alaihi. Jadi Anas dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, tidaklah sempurna iman seorang hamba sampai dia mencintai untuk tetangganya seperti apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis muttafaqun alaihi. Al-hadith waqa'a fi lafzi Muslim bisyak. Hadith ini diriwayatkan juga oleh Muslim, tetapi lafadznya ada keraguan-raguan. Fi qawlihi li ahihi aw li jarihi. Ini pada ucapan Rasul, pada kalimat li jarihi. Disebutkan dalam lafaz Muslim ada kalimat sambung aw atau li ahihi atau li jarihi. Wa waqa'a fil Bukhari li akhihi bi ghairi syakkin, tetapi dalam riwayat Bukhari disebutkan dengan tegas, tidak ada keraguan-raguan, artinya tidak ada kalimat sambung au atau, yaitu dengan lafaz li akhihi. Bagaimana lafaznya? Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li akhihi. Nah, li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, ini dalam lafaz Bukhari. Al hadis dalilun ala aidami haqqil jar wal akh. Hadis ini ada dalil tentang besarnya hak tetangga atau saudara. Kalau kita bicara seperti ini, jangan terfokus dalam masalah dunia saja. Seorang hamba tidak akan sempurna imannya sampai dia mencintai saudaranya seperti apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya, ini juga masuk masalah dunia, juga masuk masalah akhir. Apa contohnya? Kalau engkau suka hidup senang, maka cintailah untuk saudaramu kesenangan itu pula ada pada dia. Demikian pula jika engkau senang engkau dapat hidayah, hendaknya engkau pula demikian hidayah ini ada pada saudaramu menjadi kesenangan. Seperti itu. Kita senang dapat hidayah, alhamdulillah. Ya, demikian pula hendaknya berusaha kita dakwahkan hidayah ini untuk orang lain. Kenapa? Kita senang orang lain dapat hidayah juga. Ya, dalam agamanya. Tetapi yang demikian untuk di kehidupan dunia ini, dalam masalah dunia juga hampir terkikis dengan sifat hasad. Gak ada kesukaan kalau ada orang lain lebih dari dia. Gak senang kalau ada orang lain mengungguli dia. Gak senang kalau ada orang lain ikut menikmati bersama dia. Pokoknya ini saya pengen nikmati sendiri, saya pengen atur sendiri, saya gak mau ada orang lain. Dalam hal ini saya gak mau ada yang menyaingi, pokoknya saya sendiri. Ya, persaingan masalah dunia hebat, saling menjatuhkan, saling menghancurkan, ya saling memojokkan, terutama dalam dunia bisnis, ya dunia perdagangan, dunia karir. Nah, kalau kita betul-betul ya banyak bersabar dan beriman, biasanya seperti ini punah, kita lupa. Qala, kata beliau, wata'awwalahul ulama bi annal murada minhu nafyu kamalil iman. Ditakwilkan, dijelaskan oleh para ulama, maksud tidak ada iman bukan berarti dia enggak mukmin, tetapi kesempurnaan iman, enggak sempurna imannya. Dia beriman tapi enggak sempurna. It qad ulima min qawaid syariah anna man lam yattasih bidzalika la yakhruj 'anil iman. Di mana sudah diketahui dalam kaidah syar'i bahwasanya seseorang yang tidak tersifati dengan itu tidak keluar dari iman. Wa utliqal mahbub wa lam yu'ayyin. Dan di sini dimutlakkan kalimat mencintai, orang yang dicintai, dan tidak ditakyin, terkhusus. Jadi orang ini tidak dikhususkan siapa tapi diumumkan. Jadi demi zat yang jiwaku di tangannya, tidak akan beriman seorang hamba sampai dia mencintai saudaranya. Kalimat saudara ini semuanya mutlak. Enggak ada saudara tertentu, kandung, kerabat, sebapak, seibu, ya, sekandung tadi, tidak, tapi mutlak. Nah, ini yang masih berat. Walam yu'ayyan, tidak ada ta'yin, tidak ada penentuan di situ. Waqad ayyanahu ma fi riwayatin Nasa'i fi hadza fi hadzal hadits bil lafdin hatta yuhibba li akhihi min al khair ma yuhibbu li nafsihi. Demikian juga di sini ditambahkan penjelasannya dan ditakyin, dikhususkan. Maksudnya apa? Dia mencintai masalah apa supaya hal itu juga ada pada saudaranya? Disebutkan dalam riwayat Nasa'i dengan lafaz hatta yuhibba li akhihi, tidaklah beriman seorang hamba sampai dia mencintai saudaranya minal khair, dari kebaikan. Jadi dia ingin kebaikan ini juga ada pada mereka. Ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya. Qala al ulama wal murad min at ta'at wal umur al mubahah, sebagian ulama mentafsirkan yaitu dari ketaatan-ketaatan dan juga perkara-perkara yang mubah. Nah, masya Allah, ini bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam kepada umatnya, yang memang manusia itu jubilat ala sifatin syuhin wa bukhlin wa ta'ajjulin wa dhulmin wa jahlin. Manusia itu diwatakkan sifat bakhil, kikir, zalim, bodoh, dan tergesa-gesa. Innal insana ladzaluman jahula, manusia itu punya sifat zalim bawaan dan sifat bodoh bawaan. Maka memerangi ini semuanya ya adalah banyak nasihat dari Nabi alaihi salatu wasalam. Qala Ibnu Shalah wa hadza qad ya'idu minas sa'b al-mumtani. Wa hadza qad ya'uddu minas sa'b al-mumtani. Wa laysa kadhalik id ma'nahu la yakmul iman ahadikum hatta yuhibba li akhihi fil islam ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Berkata Ibnu Shalah, beliau punya kitab adab syar'iyyah, ada pada Islam, ada pada syariat, dua jilid, subhanallah, bagus sekali kitabnya. Wa hadza qad ya'uddu min as-sa'b al-mumtani, ini termasuk perkara yang susah sekali. Terhitung perkara yang susah. Wa laisa kadzalika, akan tetapi bukan seperti itu. It ma'nahu, di mana maknanya layak umul. Beliau menjelaskan arti iman, berarti apa yang diinginkan dengan iman di sini? Kurangnya iman atau tidak ada iman? Artinya tidak sempurna iman, bukan berarti enggak beriman, tapi enggak sempurna imannya. Salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya di dalam Islam ini seperti apa yang dicintai untuk dirinya dari kebaikan. Nah, ini kata beliau. Itu penjelasan singkat. Ini masih ada penjabaran yang lumayan. Insya Allah kita akan ambil pada pertemuan yang akan datang. Jadi pahami ya. Baik. Nah, bermuamalah dengan tetangga non muslim. Apa yang ditanyakan? Bagaimana? Baik. Seperti pembahasan kita dengan ibu kafir, tetap sebagai tetangga kita tunaikan hak dalam bertetangga. Tetap. Contoh misalkan tangga sebelah kita nasran, dia sakit, kita punya mobil, ambil mobil kita, antarkan dia ke rumah sakit. Hak tetangga untuk kita berbuat bagus. Loh, dia kan non-muslim, na'am, dia non-muslim, tapi hak bertetangga tetap kita tunaikan. Kalau dia lagi acara Natal, bolehkah kita menghadiri acaranya? Tidak. Menghadiri acara ini bukan masuk pada hak bertetangga, itu hak beragama. Nah, ini masuk dalam toleransi kita. Toleransi beragama ini, silahkan adakan acara, tetapi saya tidak datang. untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi makna toleransi jangan diperluas. Kalimatun haq urida bihil batil, kalimatnya haq tetapi diinginkan jelek. Kita harus toleransi, kalau mereka Natal ya kita harus datang. Itu bukan toleransi. Toleransi bukan seperti itu. Ya. Kalian mau mengadakan acara silahkan. Kami enggak ganggu, kami enggak merusui, tapi kami enggak datang. Kenapa? Ini agama. Saya memerintahkan untuk seperti itu. Itu cukup dikatakan toleransi. Jangan diperluas. Ikut makan, ikut bantu, enggak. Nah, tetap kita tunjukkan kebaikan akhlak kita dalam tetangga. Nah, dia sakit, tengok. Nah, ditengok. Apa dalilnya? Ma'ruf Nabi alaihi salatu wassalam apa? Mendatangi anak Yahudi yang sedang sakit. Seputar hak-hak bertetangga sebenarnya sudah berlalu di pembahasan awal sebelum masuk kitab ini sebenarnya. Nah, jadi enggak ada istilah terlambat atau enggak ada istilah mengulang. Ya itu saja sebenarnya pembahasan kita. Quran sunnah tapi sungguh subhanallah. Laukanal bahra midadan li kalimati rabbi lanafidal bahra qabla an tanfida kalimatu rabbi walau jinna bi mithlihi madada. Ilmu Allah itu luas. Kalau seandainya lautan di muka bumi ini dijadikan sebagai tinta, kayu-kayu dijadikan sebagai pena, tidak akan habis ilmu Allah walaupun ditambah 7 kali yang semisal. 7 lautan lagi, 7 pepohonan lagi, tidak akan habis itu kalimat Allah. Nah, jadi ilmu itu perlu diulang-ulang. Jadi tetap kita berikan, kita tunaikan hak kita kepada mereka. Masalahnya nyebelin kepret ini. Ini yang preman Cikampek. Kalau ada kolam, lempar ke kolam di rupiah. Nah, ya itu semuanya kan uji kesabaran. Semuanya ujian. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din aduwan fitnatan atasbiru. Aku jadikan sebagian kalian itu fitnah bagi sebagian yang lain. Maukah kalian bersabar? Ya, intinya perbuatan baik kita yang pertama harus ikhlas. Ya, harus ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus bijaksana. Bisa jadi apa yang antum anggap menyebalkan dari dia sebenarnya dia ingin bikin senang, tetapi ternyata salah paham, ternyata menyebalkan. Sering kan ada teman kita yang pengennya senang, membuat kita senang, tapi ternyata nyebelin. Jadi aku jualan di wah gitu kan, biar dia itu gembira senang, ternyata malah kurang ajar. Dan, jadi mungkin cacingnya kita khusnudon kan yang pertama. Ya, khusnudon. Kita lagi anak mancing di dorong masuk kolam. Pengennya apa? Bercanda. Tapi ternyata anggapan kita nyebelin sekali sih. Nah, ngambil. Kadang itu juga kembali ke ya khusnudon kita. Mungkin saja ketika dia berbuat seperti itu sebenarnya capek sama kita, cari perhatian. Ya. Seperti itu. Dituntut tentunya pandai-pandainya kita bersikap. Ya itu, ini kaidah umum ya. Gimana bentuknya kita tidak tahu, itu kaidah umumnya saja. Husnudzon, kalau kita berbuat baik pada dia ikhlas, husnudzon saja. seperti itu. Misalkan orang tua dari bapak sudah meninggal. Orang tua mbak. Dan misalnya orang tua dari pihak laki-lakinya misalkan. Misalkan saya punya orang tua nih. Nah, ya mbak, mbak. Bapak sudah meninggal, bukan? Maksudnya bapak saya misalkan sudah meninggal. Bapak antum meninggal. Ya, ya meninggal. Misalkan anak punya saudara tiga nih, anak yang pertama, yang kedua ini cewek, yang ketiganya misalkan anak. Saudara kandung. Saudara kandung. Mana yang lebih berhak berkewajiban memberikan nafkah kepada si ibu? Suami yang baru. Punya enggak? Bapak enggak punya harta warisan? Ada. Ya, seperti untuk misalkan untuk mencarikan nafkah untuk makan sehari-hari. Ibu. Ya semua. Semua anak-anaknya. Semua anak-anaknya berkewajiban semua. Enggak ada yang enggak ada. Semuanya berhak untuk memberikan nafkah. Tentunya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Seperti itu. Enggak ada wah yang paling gede atau yang paling perempuan atau yang paling kecil, enggak, semuanya berhak. Nah, inilah yang terkadang kita bingung pada anak-anak zaman sekarang itu. Ya. Justru kalau kita sebagai seorang muslim dan paham dengan agama, kalau bisa kita tanggung semuanya lebih bagus. Kenapa? Birrul walidain, mumpung ibu kita masih hidup. Ya. Cari surga itu mudah. Cari surga itu apa mudah? Apa? Ibu. Mumpung mereka masih hidup. Cari surga dengan mereka. Seperti itu. Jangan rebutan siapa yang paling berhak. Semuanya berhak. Justru kalau bisa kita ambil itu di rumah kita. Kita yang ngurusi, yang lain mengurusi, kita terima enggak, saya tanggung. Seperti itu. Bukan lempar-lemparan tugas. Nah, ini anak kurang ajar, sembelih kalau ada. Pikirannya duit terus. Nah, ini kalau kita bisa penting. Maka kalau kita masih ada orang tua, itu sering dikunjungi, sering ditengok. Ya, sering berbuat baik sama mereka. Harus mumpung masih hidup. Kalau jihad saja yang mati kalau niatnya soleh jannah, ya Rasul suruh perintah pulang orang ini. Ada pemuda minta izin sama Rasul, ya Rasulullah, saya pengen jihad fisabilillah. Jihad yang sifatnya fardu kifayah, sudah cukup sebagian, yang lain gugur. Apa kata Rasulullah? Sebenarnya kalau dia berangkat bisa membantu perjuangan, karena tambah ya anggota, tambah kuat tentunya. Tapi Rasul mengatakan apa? A walidayka hayyun au ahadihima hayyun, apakah kedua orang tuamu atau salah satu dari mereka masih hidup? Naam ya Rasul, masih kedua-duanya. Qala fa fihima fajahid, kalau gitu pulang kamu, berjihadlah terhadap mereka. Seperti itu, hak kedua orang tua. Kalau bisa rebutan, justru jangan kamu yang berhak, kamu yang tua. Kalau bisa rebutan, seperti itu. Tapi biasanya orang tua itu kerasannya sama anak perempuan, gak mau sama anak laki-laki. Kenapa? Dikerai sama mantunya. Kurang ajar mantu-mantu cewek ini. Kasihan ibu kita dikerai. Nah, kita makanya harus pandai-pandai ngatur istri. Nah iya, ini perlu dikruas mukanya. Nah, itu diikat istri kita. Nah, iya itu. Salah, antum salah nikah. Cerai langsung, cerai. Cari yang lain. Bisa langsung cari yang lain, cari yang lebih muda lagi, yang lebih cantik, yang kaya. Tapi dapatnya gitu lagi. Ya mintalah, carikan Bu Rizky atau siapa, Mang apa Jiwi, carikan. Ini kisah nyata ya. Wah, jadi ada satu desa sama dia itu anaknya Pak Lurah. Dia nikah. Sampai mantunya perempuan cewek ini kalau datang ke mertuanya enggak mau makan di tempatnya, sampai yang laki-laki ninggal ngenes gara-gara mikirin mantu perempuannya ini. Dimasakin sembelin ayam enggak mau makan, minta jajan keluar. Perhatikan. Makanya kalau cari istri itu betul-betul yang mau nerima kita, mau nerima keluarga kita, kita bisa betul-betul didik dia, megang dia. Enggak pegang, minggir. Cari laki-laki kok. Ya, jangan sampai kita punya istri enggak bagus sama orang tua kita. Mana yang lebih penting? Kaidah agama jelas, taat kita kepada orang tua lebih diutamakan dari taat istri. Tapi kalau istri beda, taat sama kita enggak taat sama mereka. Ini anu pengalaman pribadi, jadi langsung terjun langsung, jadi ya kerok. Tapi sabar, Mang Din, kalau sabar pahala. Insyaallah. Marahan gitu lah. Balik ke Gombok sini pagi, balik lagi. Harus tadi anterin pagi. Kata bini saya gak mau ya, anter nih orang tua. Saya kita udah. Jadi birrul walidain itu haknya semua anak. Kalau bisa tekan. Jangan tunjuk-tunjuk anak. Tekan. Mumpung masih hidup. At-tayyibun lit-tayyibat wal-khabithuna lil-khabithat. Sebenarnya orang itu sudah berpasang-pasangan kok. Yang baik dapat yang baik, yang jelek dapat yang jelek. Ada casingnya bagus, dalamnya jelek. Casingnya bagus banget, kan? Maksudnya aduh. Itu yang dicari. Sekarang casingnya jelek, dalamnya bagus ya, enggak suka. Kalau ada ya semuanya bagus. Ya, kerok pokoknya kalau mantu gitu. Bukan mantu idaman. Ya semuanya serba salah. Bisa jadi karena mertuanya dasarnya ya matre, pilih-pilih mantu. Bisa jadi mantunya yang kerok tadi. Yang kerok. Wallahu ta'ala alam. Mas sudah berbahasa Arab ini.